langkahmu pernah ku tawarkan seluruh hatiku menjadi tempat berteduh. Diam hempaskan jawabmu telah lewat di masa detik tenggangkan waktu iringi semua diriku berselimut. Mengapa harus ini kau tawarkan asamu? Hatiku telah berisik.